بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقوله تعالى الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله السيد الذي كمل سؤدده أو في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، disebutkan tafsirnya oleh Ibn Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, bahwa As-Samad adalah As-Sayyid yang dipertuhankan atau yang dimuliakan, yang kamula fi su'dadihi, yang sempurna kekuasaannya. Asy-Syarif, yang mulia, yang sempurna kemuliaannya. Wal-Azim, yang agung, yang sempurna keagungannya. Yang lembut dan maha sempurna kelembutannya. Yang kaya dan maha sempurna kekayaannya. Yang sombong dan maha sempurna kesombongannya. Yang berilmu dan yang maha sempurna keilmuannya. Lagi memiliki hikmah yang maha sempurna hikmahnya. Wa huwa alladhi qad kamula fi anwa'ish syarafi was-su'dad, yaitu yang maha sempurna dalam segala kemuliaannya dan segala kekuasaannya. Wa huwa Allahu 'azza wa jalla, dan itu adalah Allah 'azza wa jalla, Allahus Samad. Wa Samad la ilaha illa hu. Allah adalah Samad, dan sifat Samad ini setelah diterangkan tadi tidak mungkin ada yang memilikinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi sifatuhu la tanbaghi illa lahu. Inilah sifat Allah yang tidak pantas kecuali untuknya. Sifat ini tidak pantas disandang oleh siapapun dari makhluk-makhluk. Tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Laisa lahu kuf'an, laisa lahu kuf'un wa laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada baginya yang sekufu dalam sifat samadiyah, dan tidak ada yang sepertinya sesuatu apapun. Wa qad fussira as-samad, dan kalimat as-samad ditafsirkan pula bi annahu alladhi la jawfa lahu. Wa samad adalah yang tidak ada rongga di dalamnya. Wa bi annahu alladhi tasmudu ilaihi al-khaliqah, yaitu yang dituju oleh seluruh makhluk. Wa taqsiduhu, taqsiduhu juga maknanya dituju. Fi jami'i hajatiha wa muhimmatiha, dalam seluruh hajat-hajatnya, dalam seluruh kepentingan-kepentingannya, mereka kembalinya kepada Allah, menuju Allah. Yang diharapkan adalah Allah, memintanya kepada Allah. Itu makna samadiyah. Itu makna sifat as-samadiyah. Adapun alladzi la jawfa lahu, bisa jadi itu adalah makna lughawi, makna bahasa. Tetapi tentunya as-samad bagi Allah maknanya adalah yang dituju oleh seluruh makhluk, yang kembalinya seluruh makhluk kepadanya. Fi jami'i hajatiha, dalam seluruh hajat-hajatnya dan seluruh kepentingan-kepentingannya. Fa itsbatul ahadiyah lillahi tadammana nafyal musyarakah wal mumatsalah. Baik, berarti fa'nya adalah fa' sababiyah. Fa itsbatul ahadiyah, maka penetapan sifat keesaan Allah subhanahu wa ta'ala mengandung penafian sekutu, mengandung penafian yang semisal, mengandung penafian yang sepadan, mengandung penafian yang sekufu, mengandung penafian segala sesuatu yang disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka ketika disebut di dalam surat Al-Ikhlas, allati ta'dilu thuluth al-Qur'an, al-ahadiyah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah nafi. Apa nafi? Peniadaan. Peniadaan al-mumatsalah, gak ada yang sama. Nafi. Apa lagi? Al-kufu, al-kafa'ah, meniadakan kesamaan, meniadakan kesepadanan. Wa nafyu nid, tandingan, tandingan. Wa nafyu semua yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tidak ada yang sama, tidak ada yang sepadan, tidak ada yang semirip, enggak ada yang sejenis, enggak ada yang sekufu. Itu makna al-ahadiyah. Nafi asyirik, nafi al-musyarakah. Wa isbatu samadiyah bikulli ma'aniha al-mutaqaddimah تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى وصفات العلى، وهذا هو التوحيد الإثبات. Sedangkan sifat samadiyah, ini tadi sifat al-ahadiyah. Adapun sifat samadiyah bukan menafikan, tetapi menetapkan. Ini menafikan ahadiyah. Allah Esa, artinya tidak ada yang lain, tidak ada yang sama, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang setanding, tidak ada sekutu, dan seterusnya. Tetapi as-samadiyah adalah penetapan yang dituju oleh seluruh makhluk, yang diharapkan oleh seluruh makhluk, yang mereka hajat-hajatnya semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat samadiyah. Mengapa? Karena dia yang maha kaya, ghina. Karena dialah yang maha memberi, karam, karim. Karena dialah yang maha rahmah. Karena dialah yang maha helen. Karena dialah yang maha berapa ke bawahnya? Hah? Naam. Apa yang dalam hatimu benar? Hah? Semuanya. Mengapa jadi rujukan semua kembalinya kepada Allah? Karena Allah memiliki seluruh sifat-sifat yang baik dan memiliki seluruh nama-nama yang baik. Sifat-sifat yang baik, as-sifatul ula. Nama-nama yang baik, al-asma'ul husna. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala lahul asma'ul husna wa sifatihil ula. Maka pantas menjadi as-samad. Lahu sifat as-samadiyah. Wa amman nau'u tsani. Dan ini berarti tauhid fil itsbat. Mengesakan Allah dalam penetapan. Wa amman nau'u tsani wa huwa tauhid at-tanzih. Berarti yang ini tauhid al-itsbat. Mengesakan Allah dalam penetapan. Sedangkan ini tauhid at-tanzih. Apa itu tauhid tanzih? Pensucian. Maha suci Allah, enggak mungkin ada yang sama. Maha suci Allah, enggak mungkin ada yang sekufu. Maha suci Allah, enggak mungkin ada yang sebanding. Maha suci Allah, enggak mungkin ada sekutu baginya. Ini tauhid bimada fit tanzih. Fa yu'khad min qawlihi ta'ala. Termasuk tauhidut tanzih adalah yang diambil dari ucapan Allah selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Tauhidut tanzih, maha suci Allah enggak mungkin punya anak dan enggak mungkin diperanakan. Maknanya tidak punya, tidak mungkin punya anak, enggak mungkin punya bapak. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Hanya satu-satunya. Berarti yang awal global, yang belakang rinciannya. Qul huwallahu ahad. Allah memiliki sifat ahadiyah. Ternyata kalimat atau sifat ahadiyah mengandung tauhidut tanzih secara keseluruhan. Gak mungkin ada Tuhan selain Allah. Itu al-ahad. Berarti gak mungkin ada bapaknya. Gak ada. Karena Allah ahad. Gak mungkin ada anaknya. Karena Allah ahad. Gak mungkin ada yang sama sekufu dengan Allah. Karena Allah ahad. Berarti kalimat qul huwallahu ahad itu globalnya. Kemudian dirincikan. Mana rinciannya? Rinciannya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada baginya yang sekufu satu pun. Enggak ada yang sekufu satu pun. Bisa dirincikan lagi? Sangat bisa. Kalau tadi rinciannya Allahus Samad adalah karena Allah yang paling kaya, yang paling mulia, yang paling rahmat, yang paling lembut, yang paling maha pemberi, yang paling menakdirkan, yang seterusnya sampai seluruh sifat-sifat dan seluruh nama-nama yang mulia. Ini juga sama. Kamu bisa berkata makna ahad adalah tidak ada yang memiliki kudrah seperti Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang memiliki rahmat yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang memiliki kekayaan ghina seperti Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang memiliki kekuasaan, tidak ada yang memiliki penciptaan, enggak ada yang memiliki, bisa enggak begitu? Bisa. Karena Allah ahad, berarti enggak ada yang lain. Maka di sini barakallahu fiikum bisa ditulis seluruh penafian. Seluruh penafian. Nafil qudrah. An ghairihi. Menafikan kekuasaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang punya kudrah kecuali Allah. Wahaluma jarra, dan kamu sebutkan semua sifat-sifat Allah seluruhnya dan semua nama-nama Allah seluruhnya, kemudian dinafikan. Makna Allahu ahad, sifat ahadiyah adalah Allah tidak mungkin ada yang sama dengannya. Allah hanya satu-satunya. Enggak ada yang sama dengannya, enggak ada sekufu, enggak ada sebanding, enggak ada sekutu, dan enggak ada yang memiliki sifat-sifat Allah manapun, enggak ada yang memiliki nama-nama Allah manapun. Walaupun ada kalimat yang mungkin sama, maknanya tetap berbeda. Baik, nama-nama ini asma, ini sifat. Nama-nama kadang-kadang ada yang mirip, bukan maknanya, lafadznya. Seperti Allah sebutkan pembesar Mesir dengan Al-Aziz dalam Al-Quran, dalam kisah surat Yusuf. Wa imra'atul 'aziz turawidu fataha 'an nafsihi. Wa imra'atul 'aziz, wamra'atul aziz turawidu fataha. Al-aziz di dalam ayat ini adalah penguasa tadi. Tentunya aziznya bermakna izzah bainan nas, baina annas fi makanin, ya kan? Ma fi makanin, ma apa mana makanin, ma tempat tertentu. Dia memang punya kemuliaan si raja Mesir ini, tapi kemuliaan di antara manusia di daerah situ saja. Mungkin daerah lain enggak ada dia dan enggak menghormati dia. Iya kan? Berarti makna Al-Aziz bagi raja Mesir ya sesuai dengan kedudukan dia sebagai raja Mesir, dimuliakan di Mesir saja. Tetapi kalau Al-Aziz bagi Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah izzah mutlaqan. Izzah, kemuliaan yang mutlak di atas seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh bangsa jin, seluruh malaikat. Allah Maha Mulia di atas seluruh alam. Walaupun kalimatnya sama-sama Al-Aziz, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha Aziz Al-Hakim. Tetapi tidak ada yang aziz yang izzahnya seperti Allah Subhanahu wa taala. La ahad. Karena Allah ahad. Enggak ada yang sama dengannya. Baik. Silakan sebutkan semua nama-nama. Maka kita akan katakan enggak ada yang seperti Allah satu nama pun. Dan enggak ada yang seperti sifat Allah sifat siapapun. Ini makna al-ahadiyah. Kembali pada kitab. kama yukhad ijmalan min qawlihi Allahu ahad. Sebagaimana diambil secara global, secara ringkas, dari ucapan Allah di awal, Allahu ahad. Ay, maknanya lam yatafarra'anhu syai'un wa lam yatafarra'hu an syai'in wa laysa lahu mukafi'un wa la mumatsilun wa la nadhir. Maknanya tidak ada cabang-cabang darinya dan tidak bercabang darinya dan tidak bercabang dari siapapun. Apa makna cabang? Apa makna yatafarra'? Turunan. Yatafarra' turunan. Memang makna tafarra' dari kata farah. Farah itu cabang-cabang. Kalau kita gambar sebuah pohon, pertama kita akan gambar pokoknya dulu. Iya kan? Setelah itu baru farahnya, cabangnya. Kemudian bikin cabang lagi. Bikin cabang lagi, kemudian bikin cabang lagi, cabang lagi, cabang lagi, cabang lagi, cabang lagi, cabang lagi. Wahakadha. Baik. Hadihil furu'. Aina asluhu? Cabang-cabang ini mana pokoknya? Sumbernya mana? Ini hadawa al-asl. Batangnya adalah al-asl. Wa min hadzal asl yatafarra' furu'an katsirah. Dari asal ini bercabang dengan cabang-cabang. Ini aslinya. Tetapi dipakai pula pada pohon terbalik. Pada pohon terbalik. Iya, usulnya di atas. Bercabang. Usul adalah aba. Bapak. Cabangnya ke bawah adalah abna. Kalau kita bicara waris, kamu akan mendapat kalimat walam yakun lahu farah. Tidak memiliki farah, maksudnya tidak memiliki anak, tidak memiliki cabang. Tapi kalau ke atas akan disebut asal, li'annahu huwal asal. Siapa asal ini? Asal. Terbalik kan, pohon tadi aslinya di bawah terus bercabang ke atas. Tapi kalau manusia terbalik, dari bapak kemudian punya anak, dua anaknya punya anak lagi, anaknya punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi, disebut furu'. Berarti furu' yang di bawah, asal yang ke atas. Usul wa furu'. Kalau ada satu orang manusia, pasti dia akan memiliki usul. Memiliki usul dan akan memiliki furu'. Usulnya siapa? Bapak. Bapaknya bapak, kakek, kakeknya kakek, cucu, buyut dan seterusnya. Furu'nya anak, cucu, cicit, canggah, budak-budak siwur dan seterusnya. Anak, cucu, cicit, canggah. Apalagi? Ada namanya itu banyak. Yang sudah berantakan di bawah udah siur namanya. Ala kulli hal, yang kita maksud adalah bahwa furu' yang dimaksud adalah anak turunan. Kita kembali kepada bahasa yang dipakai oleh musannif rahimahullahu taala. Qala, berkata Syekh Muhammad Khalil Harras, makna Allahu ahad ay lam yatafarra' anhu, tidak bercabang darinya anak-anak, anak cucu, cicit, jangan enggak ada. Walam yatafarra' huwa an syai'in, dan beliau, astagfirullah, dan dia juga tidak memiliki usul yang dia bercabang daripadanya, tidak memiliki bapak, kakek, buyut dan seterusnya. Itu makna lam yalid walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan sekufu dengannya. Ini barakallahu fikum makna mukafi dari kata kufu. Wala mumasil dari kata misil, tidak ada yang sama. Wala nadhir, tidak ada pula yang sebanding. Tambah lagi nadhir. Sudah hapus? Loh. Nafi nadhir. Hah. Nadhir. Barakallahu fiikum. Ini makna ahadiyah. Tidak ada yang sama, enggak ada yang sekufu, enggak ada yang sebanding, enggak ada sekutu, enggak ada yang sepadan. Fannadhur fanzur kaifa tadammanat hadhihi surah tauhid al-i'tiqad wal ma'rifah. Lihatlah bagaimana surat ini mengandung tauhidul i'tiqad dan tauhidul ma'rifah. Wa ma yajib itsbatuhu lirabbi ta'ala, dan juga mengandung apa yang wajib untuk ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu minal ahadiyah, sifat keesaan, al-munafiyah limutlaqil musyarakah, yang menafikan segala macam bentuk sekutu, was-samadiyah, dan kita tetapkan samadiyah, al-musbitah, yang menetapkan lahu jami'a sifatil kamal, yang menetapkan baginya seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Alladzi la yalhaquhu naqsun, yang tidak terkena kekurangan sedikit pun, biwajhin minal wujuh, dari sisi apapun. Tidak terkena kekurangan, tidak mengenainya kekurangan apapun, dari sisi apapun. Wa nafil walad wal walid, dan menafikan anak dan bapak. Allati huwa min lawazimi ghinahu, yang itu semua dari konsekuensi sifat ghinanya, maha kaya. Makna kaya itu yang kalian pahami hanya masalah kekayaan dunia, iya kan? Padahal lebih luas dari itu. Makna ghina adalah la yahtaju ila syai, tidak membutuhkan apapun, min ahadin, enggak membutuhkan apapun dari siapapun. Itu makna kaya. Jadi kaya dalam bahasa Arab yaitu kalimat ghina, maknanya tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Memang orang kaya banyak harta, gak membutuhkan orang lain. Gak butuh sumbangan, gak butuh sedekah, gak butuh zakat, iya kan? Tetapi orang kaya tadi tetap membutuhkan bantuan orang lain. Sahih? Dia pasti akan mengambil pegawai. Akan mengambil tukang sapu untuk di rumahnya. Pasti dia akan meminta bantuan kepada tukang kebunnya untuk beresin kebunnya. Dan dia pasti akan menyuruh fulan untuk mengurusi pabriknya. Akan menyuruh fulan untuk membantu di tokonya. Untuk meminta fulan. Dia tidak bisa kerja sendirian. Yahtaju ila ghairi. Nah itu bukan ghani yang sesungguhnya. Itu bukan ghani yang sesungguhnya. Makna ghaniyun adalah la yahtaju ila syai'in min syai'. Allah enggak butuh apapun dari siapapun. Malaikat yang Allah perintahkan, apakah karena Allah butuh? Tidak. Kalaupun tidak ada malaikat, Allah tinggal katakan jadilah, maka jadilah. Tidak perlu dan tidak membutuhkan siapapun. Taib, ini makna ghina. Kembali kepada ucapan penulis Syekh Muhammad Khalil Harraj dalam syarah Aqidah Al-Wasitiyah, menyatakan bahwa di antara bukti ghinahu, maha kayanya Allah, kaya yang mananya tidak butuh pada sesuatu apapun, dalam bahasa Indonesia apa sih? Hah? Maha cukup, tidak perlu bantuan siapapun, enggak perlu apapun. Di antara bukti makna itu adalah Allah tidak dilahirkan. Kalau dilahirkan berarti butuh bapak. Dan tidak beranak, tidak melahirkan anak. Karena memang tidak membutuhkan, tidak berhajat. Allah kalau membutuhkan atau bukan, kalau Allah berkehendak, saya ulangi, karena kata membutuhkan tidak ada, Allah tidak membutuhkan siapapun. Kalau Allah ingin menciptakan seorang anak, Allah hanya menciptakan dengan kalimat kun, jadilah dia. Tapi anak tadi bukan anak Allah, tapi ciptaan Allah. Diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Demikian Allah ciptakan Adam dengan kun, jadilah Adam. Enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya. Demikian pula Allah ciptakan Hawa dari rusuk Adam dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Maka Allah tidak membutuhkan anak, karena Allah tidak pernah mati, maha hidup, enggak perlu ada pelanjut. Ibrahim alaihi salam, semulia-mulia Nabiullah, Khalilullah, kekasih Allah, tapi membutuhkan anak. Rabbi habli minas salihin, kata Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, berikan aku keturunan yang saleh yang akan melanjutkan dakwahku. Iya kan? Demikian pula Nabi Zakaria. Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Tulangku telah rapuh. Washta'ala ar-ra'su shayba. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Rambutku sudah memutih, tulangku sudah rapuh, dan aku enggak pernah bosan, enggak pernah berhenti, enggak pernah berhenti berdoa padamu. Terus aku berdoa minta kepadamu keturunan, minta anak. Allah kabulkan? Nah, Allah kabulkan. Allah berikan Zakaria. Mengapa beliau Allah berikan Yahya? Hah? Allah berikan untuknya Yahya. Mengapa Zakaria berdoa sampai seperti itu, sampai tua terus minta anak? Yarisuni yang akan mewarisi aku. Baik. Karena aku ingin nanti anakku akan mewarisi aku dan melanjutkan dakwahku. Yahtaj ala yahtaj. Yahtaj. Karena tidak kekal. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria tidak kekal, maka membutuhkan. Allah la yahtaj ilal walad. Allah tidak membutuhkan anak, karena Allah maha kaya dan Allah maha hidup terus menerus. Karena tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan manusia yang hidupnya sementara. Tidak sama dengan makhluk apapun yang semuanya akan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi akan sirna, akan hancur. Kecuali wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang terus akan kekal abadi selama-lamanya. Fala yahtaj. Tidak membutuhkan anak. Berarti barakallahu fikum, kalimat lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad likamali ghinahu, karena kesempurnaan ghinanya Allah Subhanahu wa taala, dan karena sempurnanya samadiyatihi, karena sempurnanya sifat samadnya Allah, wa ahadiyatihi, karena sempurnanya sifat ahadiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ikhlas yang ringkas ditetapkan bagi Allah sifat samadiyah dan sifat ahadiyah. Nah, karena sempurnanya keesaan Allah, Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Karena sempurnanya sifat samadiyah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang sempurna kecukupannya, maka Allah tidak membutuhkan siapapun. Enggak membutuhkan anak, enggak membutuhkan bapak. Tanpa bapak dia ada. Dan enggak perlu dan enggak membutuhkan anak. Perhatikan. Dari kalimat ahadiyah ditafsirkan lam yalid wa lam yulad. Dari samadiyah ditafsirkan lam yalid wa lam yulad. Ini keunikan Al-Qur'an, keistimewaan Al-Qur'an. Allah Maha Esa. tidak ada yang sama dengannya, dan tidak ada bapak baginya, enggak ada anak baginya. Allah sendiri satu-satunya. Ini hadiah menunjukkan atau memberikan penjelasan Allah tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapak. Samadiyah, Allah adalah tempat seluruh makhluk meminta kepadanya, merujuk kepadanya, meratap kepadanya, yang seluruh makhluk butuh kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluk. Apa kesimpulannya? Berarti tidak mungkin punya bapak karena la yahtaju ila ab. Tidak mungkin punya anak karena la yahtaju ila walad. Enggak perlu ada pelanjutnya, enggak perlu ada regenerasi, enggak perlu ada yang akan membawakan dakwahnya, enggak perlu. La yahtaj, karena Allah Maha hidup dan berdiri sendiri. Huwal hayyul qayyum. Oleh karena itulah surat ini dikatakan ta'dilu tsulutsal Qur'an. Yang mutadammin dikatakan di sini tsumma nafyul kuf'i. Kemudian ketika dinafikan kufu, tidak ada yang sama dengannya, sekufu dengannya, yang mengandung penafian penyerupaan, penafian kesamaan, penafian yang sebanding, enggak ada semuanya. Fa haqqahu qali suratin. Maka pantas hukum, maknanya pantas bagi surat ini yang mengandung segala macam penjelasan ma'rifah kullaha, untuk dikatakan ta'dilu tsulutsal Qur'an, untuk dikatakan mengimbangi sepertiga Al-Qur'an. Intaha mulakhasan.